silakan dibaca kelanjutannya. Matanya sudah dibaca ya. Sekarang dilanjutkan syarahnya. Silakan dibaca man al-qari. Qala syarih rahimahullahu taala wa qad yuhdhafu kullun min al-mubtada'i wal khabari hazfan jawazan wal aslu fihi mathbutu lakin jawazu hazwa ahaduhuma inda wujudi qarinatin tadullu ala dhalikal mahdhuf wa qad ijtama'a hazfu kullin minhuma libaqa'il akhar ibqa'ul akhar fima masala bihi bil musannifu biqawlihi nahu salamun qawmun munkarun wa i'rabuhu salamun mubtada'un wa huwa nakiratun walakin al-musawwih lahu du'a wa khabaruhu mahzufun ay 'alaikum wa qawmun khabarun mubtada'un mahzufun ay antum wa munkaruna na'tun liqawmin wa idha darul amru baina kaunil mahzufu mubtada'un aw khabaron mubtada'an aw khabaron faqila al-ula ayyaku al-awla ayyakun al-mahzufu wal-mubtada'u li'an al-khabara muhitul fa'idah mahatul fa'idati waqil al-khabaru li'an al-tajawuzu li'an al-tajawuzu fi akhir al-kalimati azhal waqila fi takhyiri bitakhyiri wa qaddara al-musannifu al-mubtada'a wal-khabar mahdhufaini fil ayati wa qaddara al-musannifu al-mubtada'a wal-khabar mahdhufaini fi ayati biqoulihi ay salamun 'alaykum antum qaumun munkarun wa qad yuhdhafu kullun minhuma jawazan wa dhalika nahwu qawlika na'am fi jawabi azaidun qa'imun ay na'am zaidun qa'imun waqad yajibu hadfu kullin minhuma wa yajibu hadful mubtada fa yajibu hadful mubtada fi arba'i masail lam yunabbih 'alayha al-musannifu ikhtisaran waqad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabara hadfan jawaza dan terkadang dibuang masing-masing dari mubtada dan khabar dengan pembuangan yang sifatnya boleh. Boleh dibuang, boleh dimunculkan. Ini apa? Mubtada dan khobar. Yang telah lewat kita telah baca keadaan di mana apa? Khobar wajib didahulukan. Sekarang masuk kepada yang berikutnya. Yaitu keadaan di mana masing-masing dari mubtada dan khobar boleh ditampakkan, boleh-boleh dibuang. Wal aslu fihima as-subutu. Hukum asal dari masing-masing mubtada dan khobar adalah subut, dimunculkan. Lakin jawazu hadfa ahadihima inda wujudi qarinatin tadullu ala dhalikal mahdhufi. Hanya saja mereka ahli nahwu membolehkan untuk membuang salah satunya ketika di sana ada indikasi yang menunjukkan sesuatu yang dibuang tersebut. Wa qad ijtama'a hadfu kullin minhuma wa ibqa'ul akhari fima mathala bihil musannif biqaulih nahu salamun qaumun munkarun. Dan sungguh telah terkumpul pembuangan masing-masing dari mubtada dan khabar kemudian menyisakan yang lainnya. Yang satu dibuang khabarnya menyisakan mubtadanya. Yang satu dibuang mubtadanya menyisakan apa? Khabarnya. Itu maksudnya. Telah terkumpul pembuangan masing-masing dari mubtada dan khabar dan menyisakan yang lainnya. Fima masala bihil musannif biqaulih dengan apa yang dicontohkan oleh al-musannif dengan ucapannya salamun qaumun munkarun. Salamun qaumun munkarun. Ucapannya siapa? Nabi Ibrahim ya. Kepada para malaikat yang datang kepadanya. Iya. Wa i'rabuhu salamun mubtada. I'rabnya salamun mubtada. Wa huwa nakirah. Dan dia nakirah bentuknya. Walakinnal musawwigha lahu du'a. Bisa walakin ataupun walakini. Walakinil musawwighu lahu addu'a'u. Hanya saja yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah salamun adalah addu'a. Ini musawwighnya. Menurut mereka yang melazimi apa? Adanya musawwigh. Adapun yang mereka tidak mengharuskan adanya musawwigh, yang penting berfaedah maka silakan didatangkan apa? Mubtada dalam kondisi nakirah. Dan khabarnya salamun adalah mahdhuf, dibuang. Apa itu? Alaikum. Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Kemudian qaumun, i'rabnya khabarun. Mubtada'un, khabaru mubtada'in mahdhufin. Dia qaum sebagai khabar bagi mubtada yang dibuang. Kalau tadi salamun sebagai mubtada, khabar yang dibuang. Sedangkan qaum itu adalah khabar dari mubtada yang dibuang. Apa itu takdirnya? Antum. Antum. Qaumun munkarun. Munkarun na'tun. Munkarun adalah sebagai sifat bagi qaum. Wa idha dara al-amru baina kaunil mahzufi mubtada'an aw khabara, faqila al-awla an yakuna al-mahzufu wa al-yakuna mahzufu huwa al-mubtada'u. Lianna al-khabara mahattul fa'idah. Apabila beredar. Iya. Urusannya antara membuang mubtada atau khabar, apabila kita dikasih pilihan antara membuang mubtada atau khabar, iya. Faqila, maka dijawab bahwasanya al-aula, yang lebih utama, an yakuna al-mahdhuf huwa al-mubtada. Agar sesuatu yang mahdhuf itu dijadikan mubtada, ataupun agar sesuatu yang mahdhuf itu adalah mubtada. Bukan apa? Khabar. Jadi kalau kita dikasih pilihan antara yang mahdhuf itu mubtada atau khabar, maka yang lebih utama katanya kita jadikan mubtada sebagai yang mahdhuf, sedangkan yang zahir itu sebagai khabarnya. Kenapa? Li'annal khabar mahattul fa'idah. Mahat apa? Ma'ari mahat. Kalau mahattatul qitari apa? Stasiun. Stasiunnya fa'idah. Pusatnya fa'idah di situ. Iya. Bisa difahami satu fa'idah ya dari khabarnya. Ini jawabannya. Bahwasanya yang mahdhuf adalah mubtada. Kenapa? Karena khabar itu adalah pusatnya faedah. Stasiunnya faedah. Wa qilal khabaru. Yang lain mengatakan bahwasanya yang dibuang ya jangan mubtadanya tapi khabarnya. Disisakan mubtadanya. Kenapa? Li'anna tajawuza fi akhiril kalimah ashal. Karena tajawuz bermudah-mudah pada akhir kalimat itu lebih ringan, lebih ringan. Iya. Kenapa nih? Sampai kayak gini. Karena tajawuz ya, bermudah-mudah pada akhir kalimat dengan membuangnya itu ashal, lebih ringan. Wa qila bitakhir, ada juga yang mengatakan silakan boleh pilih. Boleh antum takdirkan yang dibuang itu mubtadanya ataupun khabarnya. Wa qaddara al-musannif al-mubtada'a wal khabara al-mahdhufain fil ayah bi qawlihi ay salamun 'alaykum antum qaumun munkarun. Dan al-musannif menakdirkan mubtada dan khabarnya yang mahdhuf pada ayat ini dengan ucapannya ay salamun 'alaykum. Salamun 'alaykum. Di sini yang dibuang adalah khabarnya. Kemudian qaumun munkarun, yang dibuang adalah apa? Mubtadanya, antum qaumun munkarun. Wa qad yuhdhafu kullu minhumā jawazan. Dan terkadang masing-masingnya atau keduanya dibuang sekaligus. Sifatnya boleh. Tidak harus. Kapan itu? Ketika seperti contoh ungkapanmu. Naam, benar. Sebagai jawaban dari pernyataan az-zaidun qa'imun ataupun pertanyaan az-zaidun qa'imun, apakah Zaid sedang berdiri? Engkau jawab naam. Maksudnya apa na'am? Na'am Zaidun qa'imun. Apa yang dibuang di sini? Mubtada dan khabarnya sekaligus. Bisa difahami enggak? Bisa. Ya. Sehingga enggak mengapa kita buang. Wa qad yajibu hadzu kullin minhuma. Dan terkadang diharuskan atau wajib untuk membuang masing-masing dari keduanya. Fa yajibu hadzul mubtada'i fi arba'i masa'ila. Dan wajib untuk membuang mubtada pada 4 permasalahan, 4 pembahasan. Yang lam yunabbih 'alaihal musannif ikhtisaran, yang tidak diingatkan, disyaratkan oleh musannif karena beliau ya meringkas. Silakan dilanjutkan masih. Qori al-awwal. Al-awla إذا أخبر عنه بنعت مقطوع لغرض المدح kamaratu bi zaidil karimu bi raf'il karimi khabarun mubtada'un mahdhufun wujuban ay wal karimu aw li ghardil dhammi kamaratu bi amril la'imu bi raf'il la'imi aw li ghardit tarahum kamaratu bi zaidil miskinu bi raf'il miskini athaniyatu idza ukhbira anhu bi makhsusin bi madhin ala ahadi wajhaini fi arabihi nahu ni'mar rajulu zaidun bi raf'i zaidin khabaron li mubtada'in mahdhufin wujuban ay huwa zaidun am dhammun nahu bi'sa rajulu bakrun bi raf'i bakrin khabaron li mubtada'in mahdhufin ay huwa bakrun wa wajhu athani yu'rabu kullun min zaidin wa bakrin mubtada'un wal jumlatu qablahu khabaruhu wa alaihi masya ibnu hisham fi syarhil qadri fi babi ni'ma wa bi'sa athalithatu idza ukhbiru anhu bisarihil qasami nahu fi zimmati la'af'alanna fa fi zimmati khabarun limubtada'in mahzufin wujuban li saddi jawabil qasami masadahu ay fi zimmati yaminun aw mithaqun aw ahdun laf'alanna ar-rabi'atu idza ukhbiru anhu bimasdar ji'a bihi badalan minal lafzi bifi'lihi ay badalan min talaffuzihim bifi'lil masdari nahu sabrun jamilun fa sabrun khabarun limubtada'in mahdhufin wujuban takdiruhu sabri sabrun jamilun. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham. Oh, enggak tahu. Al-Musawwir sudah lewat. Bahasanya sawwaha yusawwiru. Pemboleh. Sebab yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan apa? Nakirah. Tapi sudah ada penjelasan dari ulama yang lain ya. Tidak mesti ada musawwir, yang penting di situ dihasilkan faedah, maka diperbolehkan. Iya. Bahkan ada yang menyatakan bahwasanya musawwir yang disebutkan enggak lepas dari apa? Takalluf dan dhaaf. Iya. Wallahu a'lam. Ingat. Jangan-jangan. Kemudian fayajibu hadful mubtada'i fi arba'i masaila lam yunabbih 'alayha al-musannif ikhtisara. Maka wajib untuk membuang mubtada pada 4 pembahasan yang belum diingatkan oleh musannif karena beliau meringkas. Al-ula yang pertama, dari tempat di mana wajib mubtada untuk dibuang adalah idza ukhbiru anhu bina'tin maqtu'in li gharadil madhi kamarartu bi zaidin al-karimu bi raf'il karim. Ya, kalau bi raf'il karimu ya ala hikayah khabarun khabaru mubtada'in mahdhufin wujuban ay huwa al-karimu. Tempat yang pertama yaitu apabila ukhbiru anhu bina'tin mubtada dikhobari dengan na'at. Ya, ketika mubtadanya dikhobari dengan na'at yang maqtu', dengan na'at yang diputus dari man'utnya. Ketika mubtada dikhobari dengan na'at yang diputus dari apa? Man'utnya. Kenapa diputus? Li gharadil madhi. Karena tujuannya untuk memuji. Ya. Seperti marartu bi Zaidin al-Karimu. Ya, saya melewati Zaid. Ya, al-Karimu dengan mendhamah mim al-Karimu. Yang mulia itu. Maksudnya dia memuji Zaid yang mulia itu. Aslinya al-Karim adalah apa? Na'at bagi Zaid. Marartu bi Zaidin al-Karimi. Cuma di sini diputus al-Karimu dari apa? Dari man'utnya. sehingga dia menjadi rofa sebagai khobar bagi mubtada mahdhuf wujuban. Ya. Khobar bagi mubtada mahdhuf wujuban, yakni huwa al-karimu. Ya, seperti bismillahirrahmanirrahim ada beberapa sisi. Ada pun yang jaizu lughatan wa qira'atan adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Jaizu apa? Lughatan wa wajibu qira'atan. Boleh dari sisi bahasa dan juga wajib dari sisi bacaan. Boleh dibaca dengan bacaan yang lain, bismillahirrahmanirrahimu arrahmana. Kalau dari sisi bahasa boleh, tapi dari sisi qira'ah enggak boleh. Karena apa? Qira'ah adalah sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Jadi ada di sana, ya dari sisi lughah boleh, tapi dari sisi qira'ah enggak boleh. Ya. Ya seperti ini, na'at yang maqtu'. Aw li gharabi dzam atau diputusnya. Na'at ini karena tujuan untuk celaan. Seperti marartu bi amrin al-la'imu. Saya melewati Amr al-la'imu, orang yang hina itu. Bi raf'i al-la'im. Dengan merofakkan al-la'imu. Ya, tujuannya untuk apa? Mencerca. Bukan hanya mensifati tapi mencerca. Ya. Ada makna cercaan untuk si Amr. Saya melewati Amr. Saya cerca dia Amr yang tercela itu. Auli gharabi tarahum kamarartu bi Zaidin al-miskinu, atau karena tujuan ingin tarahum, mendoakan rahmat. Iya. Seperti marartu bi Zaidin al-miskinu, saya melewati Zaid al-miskinu. Iya, yang saya kasihani itu. Bi raf'i al-miskin, dengan merofakan al-miskinu. Saya melewati Zaid al-miskinu, maksudnya saya mengasihani, ya, menaruh kasihan kepada si Zaid ini. Di sini miskin bukan maknanya enggak punya apa harta ya. Ya, tadi maknanya adalah seorang yang patut dikasihani. Ya. Biruf al-miskinu, dengan merofakan al-miskin. Asaniyatu, kemudian tempat yang kedua di mana mubtada wajib dibuang. Idza ukhbiru anhu bimakhsusin bimadhin ala ahadi wajhaini fi arabi. Yaitu ketika mubtadanya dikhobari dengan sesuatu yang dihususkan dengan pujian. Ini di atas salah satu dari dua sisi i'rab tentunya. Karena padanya ada dua sisi i'rab. Contohnya, ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah Zaid. Ya, dengan merofakan Zaid. Ya, dijadikan sebagai khobar Zaid ini li mubtada'in mahdhuf, untuk mubtada yang mahdhuf. Ujuban secara wajib, yakni huwa Zaidun gitu. Ni'mar rajulu Zaidun, yakni huwa Zaidun. Di sini ya, dibuang apa? Mubtadanya, yaitu huwa. Kenapa? Karena dia dikhobari dengan sesuatu yang dihususkan dengan pujian, yaitu Zaid. Ya. Ni'mar rajulu Zaid. Maksudnya, dia menghususkan pujian untuk Zaid. Ai huwa Zaidun, yakni dia Zaid. Sudah kita lewatkan ya di awal-awal pembahasan tentang beberapa sisi i'rab dari ni'mar dan bisa. Ya. Masih ingat kan? Ya, ni'mah itu isimnya harus bergandengan dengan alif lam ataupun diidhofahkan kepada alif lam ataupun dhamir yang mengandung makna alif lam. Amzam ataupun untuk celaan. Dikhobari mubtadanya dengan sesuatu yang dihususkan dengan celaan. Contohnya bisar rajulu bakrun, sejelek-jelek kaum laki-laki adalah bakrun. Dengan merofakkan bakr bi raf'i bakrin khabaron li mubtada mahdhuf. Sebagai khobar bakr ini bagi mubtada yang mahdhuf, yaitu huwa bakrun, dia bakr. Sejelek-jelek kaum laki-laki adalah dia bakr. Di sini dihususkan celaan untuk bakr, maka di sini wajib dibuang apa? Mubtadanya. Ini di atas satu sisi i'rab dan di sana ada sisi i'rab yang kedua dari contoh ini. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua dari i'rabannya ni'ma ar-rajul Zaidun ataupun bi'sa rajulu Bakrun adalah yu'rabu kullun min Zaidin wa Bakrin mubtada'an. Apa i'rabnya mubtada'an? Ya, hal. Dari ya kul. Sisi yang kedua adalah masing-masing dari Zaid dan Bakr di i'rab sebagai mubtada. Sebagai mubtada bukan khobar. Kemudian jumlah yang sebelumnya dari jumlah fi'liyah khobaruh, khobarnya fi mahalli raf'in. Wa alaihi masya Ibn Hisham fi syarh al-qadr fi babi ni'ma wa bi'sa, dan di atas sisi i'rab ini yang kedua yaitu dengan menjadikan jumlah fi'liyahnya sebagai khobar. Kemudian isim yang setelahnya yang mahsus bi azam atau apa? Mahsus bi al-madah. Itu dijadikan sebagai mubtadanya. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam syarah Qatrun Nada pada bab ni'madan bisa. Tapi yang benar boleh dengan beberapa sisi yang ada. As-salisatu yang ketiga. Dari tempat di mana wajib dibuang mubtada. Yang pertama di mana? Atau kapan kapan mubtada wajib dibuang? Ketika mubtadanya tadi dikhobari dengan na'at maqtu'. Yang kedua ketika mubtadanya dikhobari dengan sesuatu yang dikhususkan dengan pujian ataupun celaan pada bab ni'mah dan bisa. Ini pada satu dari dua sisi i'rabnya. Asali satu yang ketiga, idza ukhbiru anhu bi sharihi al-qasami, ketika mubtadanya dikhobari, dikasih khobar berupa qasam yang sharih, yang tampak. Contohnya fi zimmati la af'alanna, fi zimmati la af'alanna, ya, saya bersumpah bahwa saya akan berbuat ini dan itu. Fa fi zimmati, maka zimmati atau fi zimmati, kata fi zimmati ini adalah khabar bagi mubtada yang mahdhuf secara wajib. Ya, jadi fi zimmati adalah khabar bagi mubtada yang mahdhuf wujuban. Kenapa? Lisaddi jawabil qasami masaddah. Karena jawabul qasamnya itu apa? Laf'alanna. Ini menutupi. Tempatnya apa? Khabar. Iya. Mubtada itu khabar? Iya. Mubtada ya? Iya. Saya ulangi, bahwasanya fi zimmati adalah khobar bagi mubtada yang mahdhuf secara wajib. Kenapa? Ya. Lisad dijawabil qasami masaddah. Karena jawabul qasamnya yaitu apa? La fa'alanna, itu menempati posisinya mubtada. Yakni takdirannya adalah fi zimmati yaminun. Tuh, yaminun. Ini kan ditempat oleh la fa'alanna, iya kan? Fi zimmati yaminun aw mitsaqun aw ahdun la af'alanna. Ya, fi zimmati pada tanggunganku, sumpah, perjanjian. La af'alanna, bahwasanya saya akan mengerjakannya. Ya, seperti ini juga. Apa i'rabnya al-jar wal majrur? Ya, dikatakan sebagai khabar karena dia menempati posisinya khobar yang hakiki yaitu kain ataupun hasil, sehingga dia dikatakan sebagai khobar. Sini pahami nih tempatnya ketiga ataupun yang keempat, ketiga ya, yaitu ketika mubtadanya ataupun ketika mubtadanya dikhobari dengan sharihil qasam, qasam yang sharih, itu fi zimmati. Ini kan fi zimmati, sharih di sini disebutkan, enggak dibuang. Kemudian ar-rabi'ah, tempat yang keempat dari wajibnya mubtada dibuang adalah idza ukhbiru anhu bi masdarin ji'a bihi badalan min al-lafzi bi fi'lihi, ketika mubtadanya dikhabari dengan masdar yang masdar ini didatangkan untuk menggantikan fi'ilnya sebagai ganti dari melafazkan atau mengucapkan fi'ilnya. Ya, ketika mubtadanya dikhabari dengan masdar yang masdar ini didatangkan sebagai ganti melafazkan fi'ilnya. Ai badalan min talaffuzihim bi fi'il masdar, yakni sebagai ganti dari mengucapkan fi'il masdarnya. Sabrun jamil, ini sebagai ganti daripada isbir. Sebagai ganti dari itu didatangkan masdar. Maka ketika itu, ketika masdarnya ini didatangkan sebagai ganti dari fi'ilnya, maka dia sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf wujuban. Maka sabrun i'rabnya adalah khobar li mubtada, bagi mubtada mahdhuf wujuban. Takdirnya sabri, sabrun jamil. Itu. Sabri, sabrun jamil. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Ucapannya siapa ini? Fa sabrun jamil. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Ya'qub alaihi salam. Ketika beliau tertipa dengan beragam ujian yang sangat berat. Ya, kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Yang semisal ini adalah mata'un qalil. Maksudnya mata'uhum mata'un qalil. Wa yajibu, bisa dipahami nih, empat tempat di mana wajib mubtada dibuang. Yang pertama, ketika mubtadanya dikhabari dengan na'at yang maqtu. Yang kedua, ketika mubtadanya dikhabari dengan sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau celaan. Yang ketiga, ketika mubtadanya dikhabari dengan ya qasam sharih. Yang keempat, ketika mubtadanya dikhabari dengan masdar yang didatangkan sebagai ganti dari melafazkan fi'ilnya. Ya. Apa? Ya, ditambahkan di sini qasam zimmati kan? Fi zimmati. Ya. Itu maksudnya. Biasanya kan enggak ditambahkan. Wallahi enggak ada kan? Ya. Wallahi laf'alanna. Di sini qasamnya muqaddar. Iya, wallahi qasami. Iya kan? Ataupun kalau dengan fi'il takdirannya uqsimu. Iya. Apa? Selain ya, itu banyak. Bisa fi zimmati, fi mithaqi, fi yamini, fi ahdi, disebutkan, al-muhim disebutkan. Ya. Saya pahami? Ya, yaitu ketika mubtadanya dikhabari dengan qasam sharih, yaitu fi zimmati, fi yamini, fi mithaqi. Ya. Fi zimmati, ya. Fi zimmati yaminun, ya, fi zimmati deh. Ya. Di situ yang mubtadanya ditakdirkannya yaminun atau mitsaqun atau ahdun. Ya. Itu mubtadanya diakhirkan. Ya, imma antum takdirkan yaminun atau mitsaqun ataupun ahdun. Ya. Sumpahku, ya. Fi zimmati, pada tanggunganku. Kemudian wa yajibu hadzul khabari fi arba'i, belum dibaca ya. Silakan dibaca dulu. Wajib hadzul khabar fi arba'i masail aidha, wadhalika haythu wujida ma'al qarinati dalati 'alal hadzi lafdun yasudu masadahu. Nabul fa'il. Al-ula ba'da laula. Ad-dalatu 'ala imtina'i syai'i liwujudi ghairihi. Nahwu laula antum lakunna mu'minin. Wa irabuhu laula harfu imtina'in liwujudi. Antum damir liwujudin. Antum damirun munfasilun fi mahali rafin mubtada'un. Allamu dakhilatun fi jawabi laula. Kunna fi'lun wa fa'ilun. Kana fi'lun ma fi'lu madin naqisun. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa na al-mudhamah damirun muttasilun fi mahali rafin ismuha. Mu'minina khabaruha wa 'alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa khabaru wa khabar mubtada'i mahdhufun wujuban asyara al-musannifu ila taqdirihi biqoulihi ay laula antum mawjudun wa inna ma hadfu liwujudil qarinati dallati 'ala hasbihi wa hiya kal wa inna ma hudhifa liwujudil qarinati dallati 'ala hasbihi wa hiya kalimatun laula kalimatu laula lidalalatiha 'alal wujudi wa wajaba hadfuhu liqiyamul jawabi liqiyamil jawabi muqamahu. Summa takdirul musannifu lil khabaril mahzufi bimawjudun awla liannahu kaunun amun fayuwafiku ma zakarahu al-faqihi taba'an libn Hisham wuhayrihi min annahu innama yajibu hasful khabari idha kana kaunan mutlaqa wa yuqalu lahul kaunul amu nahu lawla zaidun al-akram tuka ay lawla zaidun mawjudun al-akram tuka fal-ikramu mumtani'un liwujudi zaidin la makna zaidin limaknan zaidin la limaknan zaidin ala wujudihi fa in kana ala wujudihi fa in kana imtina'ul jawabi limaknan zaidin ala wujudil mubtada'i fal khabaru qaulul muqayyad wa yuqalu lahul qaulul khasu kama idza qila hal zaidun muhsinun ilaika fataqulu laula zaidun lahalaktu turidu laula ihsanu zaidin ilayya lahalaktu fal halaku mumtani'un li ihsani zaidin fal khabaru kaunu muqayyadin kaunun muqayyadun bil ihsani fahuwa syai'un zaidun ala wujudi zaidin fa in dallat qarinatu ala hazfi haka kahagadal misal wa nahu laula ansarun zaidun ma laula ansaru zaidin ma salima ay laula ansaru zaidin hamauhu ma salima jaza hazfu in faqudat al-qarinatu ta'ayyana zikruhu nahu laula zaidun salimuna ma salim laula zaidun salamana ma salima wa nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam laula qaumuki hadithu ahdin bikufrin labanaitul ka'bah ala qawa'il ibrahim fa qaumuka mubtada'un wa hadithu khabaruhu wa inama lam yuhdhaf likaunihi muqayyadan bil hadasah qala al faqihi wa adh-dhahiru anna al-ayata allati masala bihal muallifu mimma al-khabaru fihi kaunun khasun wa anna taqdirahu laula antum sadadtumuna bidalili anahnu sadadnakum nabbaha alaihi ibnu Hisham wa ghayruhu. Wajibu hadzul khabari fi arba'i masailah, dan wajib untuk membuang khabar pada 4 permasalahan juga, sebagaimana wajib dibuang apa mubtada pada 4 permasalahan. Wa dzalika haitsu wujida ma'al qarinati dalati 'alal hadzi lafdhun yasuddu masaddah lafdhun ya. Ya demikian adalah ketika didapati ada qarinah indikasi yang menunjukkan sesuatu yang dibuang, yaitu berupa lafdhun yasuddu masaddah, lafaz yang menduduki posisi apa khabar yang dibuang. Di sini lafdhun sebagai apa naibul fa'il dari wujida, yaitu apabila didapati lafaz yang menempati tempatnya bersamaan dengan adanya indikasi yang menunjukkan kepada al-hadzf, pembuangan. Saya ulangi ya, bahwasanya wajib dibuang khabar manakala didapati adanya qarinah indikasi yang menunjukkan sesuatu yang dibuang tersebut. Ya. Yaitu lafdzun yasuddu masaddah. Didapati lafaz yang menempati posisi apa? Khabar. Khabarnya enggak ada, cuma ada lafaz yang menempati posisi khabar yang itu menunjukkan adanya apa? Khabar yang dibuang. Al-ula, yang pertama, ba'da laula. Wajibnya dibuang khabar yang setelah laula. Adalatu ba'da laula dalati 'ala imtina'i syai' liwujudi ghairih. Laula yang maknanya adalah imtina'u syai'. Terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Karena ada ini maka itu tidak terhasilkan, tidak terjadi. Ya. Nahwu contohnya laula antum lakunna mu'minin. Ya, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena ada kalian, ini saya kami akan beriman. Ini ucapannya mereka. Orang-orang ahlun nar yang mereka menyesali dalam neraka karena sebab mengikuti tokoh-tokoh yang sesat. Ya, dikatakan oleh mereka kepada tokoh-tokohnya, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena ada kalian, ini saya kami akan beriman kepada Rasul. Di sini terhalang. Terhalangnya iman karena sebab adanya apa? Adanya kalian, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Itu mana apa? Imtina'u syai' liwujudi ghairi. Di sini terhalang kan keimanan dari mereka ahlun nar. Kenapa? Karena adanya apa? Mereka tokoh-tokoh penyesat. Itu mana apa? Imtina'u syai' liwujudi ghairi. Terhalangnya sesuatu karena ada yang lain. Wa i'rabuhu laula harfu imtina'in liwujudi liwujudin. I'rabnya namanya ya sebutkan laula harfu imtina'in liwujudin seperti an harfu nasbin ya wasiqbalin wa masdarin gitu. Laula dikatakan harfu imtina'in liwujudin. Huruf yang menunjukkan terhalangnya sesuatu karena ada sesuatu yang lain. Antum dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada'un. Sedangkan i'rabnya antum adalah dhamir munfasil pada mahalnya rafa'. Ingat isim-isim yang mabni i'rabnya adalah apa? Mahalli. Mubtada' sebagai mubtada', al-lamu dakhilatun fi jawabi laula. Sedangkan lam lakunna itu adalah lam yang masuk pada jawabannya laula. Kemudian kunna. Kunna adalah fi'lun wa fa'il. Fi'l dan fa'il. Fi'lun wa fa'il. Kana fi'lun madhi naqis. Fi'l fa'il, betul enggak? Fi'l bersama isimnya ya. Kana fi'lun madhi. Kana fi'l madhi naqis. Kecuali kalau kananya tam, maka dikatakan fi'lun wa fa'il ya. Tapi kalau kananya naqis, maka dikatakan fi'l bersama isimnya. فعل وفاعل كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر ونا لكنا نا المدغمة نا yang dilebur aslinya apa? La yang dilebur dengan apa? ونا المدغمة ضمير متصل في محل رفع. Ya, dan na di sini adalah dan na yang dilebur adalah dhamir mutasil pada mahalnya rafa' sebagai isimnya apa? Kunna. Kunna ya. Berarti apa ini? Dari kana bukan? Dari kana bukan? Kana ya. Dari kana. Tapi mana? Dilebur dengan apa di sini? Oh iya. Sama nun bertemu dengan nun ya. Kana akhirnya apa nun? Setelah itu diiringi dengan nun dhamir sehingga dilebur. Sehingga ditasydid lakunna. Ya. Saya ulangi. Bahwasanya kana adalah fi'lun madhi naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Na yang dilebur dengan akhir fi'il kana itu dhamir mutasil pada mahalnya rafa'. Ismuha isimnya kana. Mu'minin khabaruha. Mu'minin khabarnya wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'u muzakkarin salim karena dia mu'minin adalah jamak muzakkar salim. Wa khabar mubtada mahdhuf, mana khabarnya? Ya. Khabar mubtadanya mahdhuf wujuban. Khabar mubtadanya mahdhuf wujuban. Asyara al-musannif ila taqdirihi biqaulihi, musannif mengisyaratkan kepada penakdiran mubtada yang mahdhuf tersebut dengan ucapannya laula antum mawjudun gitu. Laula antum mawjudun. Seandainya bukan karena kalian ada gitu. Sudah paham ini i'rabnya ya. Jadi antum mubtada, khabarnya mahdhuf. Ya. Adapun lam di sini adalah ad-dakhilah fi jawabi laula. Ya. Takdirnya yang mahdhuf tersebut adalah mawjudun. Wa inna ma hudzifa li wujudil qarinati dalati ala hadzihi wa ya kalimatu laula. Li dalalatiha ala al-wujud. Ya wa wajaba hadzuhu al-liqiyami al-jawabi maqamahu. Atau muqamahu. Thumma taqdirul musannif lil khabari al-mahdhuf bimawjudun awla. Li'annahu kaunun am. فيوافق ما ذكره الفاكهي تبعا لابن هشام وغيره. Dan tidak lain dibuang di sini khabarnya yaitu mawjudun karena adanya qarinah indikasi yang menunjukkan khabar yang dibuang itu. Apa itu qarinah yang menunjukkan adanya khabar yang dibuang? Yaitu kalimatul laula, kata laula. Karena laula itu maknanya adalah lidalalatiha alal wujud, menunjukkan al wujud, adanya sesuatu, menunjukkan al wujud, makna ada. Ya, laula itu menunjukkan makna ada. Laula antum, maksudnya kalau bukan karena ada antum, gitu kan. Wa wajaba hadzuhu, kenapa di sini diwajibkan untuk dibuang? Ya, kalau tadi alasan tentang apa dibuangnya mubtada karena ada qarinah, kemudian kenapa wajib sifatnya? Karena liqiyamil jawabi muqamahu, karena jawabannya itu telah menempati posisi khabar. Mana jawabannya? Hah? Kunna mu'minin, lakunna mu'minin, ini telah menempati posisi apa, khabar yang dibuang. Ya, liqiyamil jawabi muqamahu, karena jawabannya itulah kunna mu'minin, telah menduduki posisi khabar. Ya, summa taqdirul musannif lil khabari al mahdhufi bi mawjudun aula. Kemudian penakdiran al musannif terhadap khabar yang mahdhuf dengan mawjudun, beliau menakdirkan khabar yang mahdhuf itu mawjudun, itu aula, lebih utama. Kenapa? Li'annahu kaunun 'am, karena mawjudun adalah keadaan yang sifatnya umum. Setelah kita lewatkan tentang makna-makna ini. Fayuafiqu ma dzakarahul faqihi, maka dengan ini beliau al-musannif mencocoki apa yang disebutkan oleh al-faqihi, karena beliau al-faqihi ngikut kepada Ibnu Hisham dan selainnya. Yaitu bahwasanya ini yang disebutkan oleh al-faqihi tabi'an Ibnu Hisham wa ghairi. Bahwasanya inna ma yajibu hadzul khabari idza kana kaunan mutlaqa. Wayuqalu lahu al-kaunu al-aamu. Tidak lain wajib khobar dibuang apabila khobar tersebut adalah kaun yang mutlak, keadaannya sifatnya mutlak, yang nama lainnya adalah al-kaun al-aam. Sama contohnya laula zaidun akramtuka. Baik, kita lanjutkan. Nahu laula zaidun akramtuka, contoh kalau bukan karena Zaid ada, lakramtuka, ini saya, aku akan memuliakanmu. Hanya saja karena Zaid ada, sehingga saya tidak memuliakanmu. Jadi, adamul ikram, sebabnya apa? Wujudu Zaid. Tidak dihasilkan yang pemuliaan, karena apa? Adanya Zaid itu. Makna apa? Imtina'u syai' li wujudi syai'. Ailaula zaidun mawjurun lakramtuka, yakni kalau bukan karena Zaid ada, niscaya akan aku muliakan kamu. Fal ikramu mtani'un liwujudi zaidin, maka ikram pemuliaan ya dariku itu terhalang karena sebab adanya Zaid. La li ma'nan zaidin ala wujudih, ya bukan karena adanya makna tambahan dari makna keberadaan, tidak lebih dari itu. Ya. La li ma'nan zaidin ala wujudi, bukan karena adanya makna tambahan ya di atas makna ada. Ya. Maknanya umum, kaunnya mutlak. Ada sekedar, tidak ada makna tambahan. Ya, seperti menolong ataupun memberi, ya. Ini kan makna tambahan kan, ada memberi, ada menolong. Makna tambahan kan, kalau ini sekedar ada umum. Ya. Fa in kana imtina'ul jawabi li ma'nan zaidin 'ala wujudil mubtada'i fal khabaru kaunun muqayyad. apabila imtina'ul jawab, terhalangnya jawaban ini karena sebab. Ya, jawaban itu yang la akram tuk ya jawaban. Apabila terhalangnya dihasilkannya jawaban karena sebab makna tambahan di atas makna ada, makna wujud, makna lima'nan zaidin ala wujudil mubtada, melebihi makna wujud ya pada mubtada, fal khabar kaunun muqayyad, maka khabarnya adalah keadaan yang tertentu. Saya ulangi, apabila jawaban itu terhalang karena sebab makna tambahan melebihi makna ada yang itu ada pada mubtada, makna wujud yang ada pada mubtada, fal khabaru kaunun muqayyad, maka khabarnya adalah keberadaan yang tertentu. Wa yuqalu lahu al kaunul khas, dan disebut juga dengan nama lain yaitu al kaun al khas. Kama idza qila, sebagaimana kalau dikatakan hal zaidun muhsinun ilaik, apakah Zaid berbuat baik kepadamu? Kemudian kau jawab laula Zaidun lahalaktu. Kalau bukan, lihat. Apa terjemahannya? Apa kaun yang am kalau bukan Zaid ada, atau kaun yang am ditambahkan dengan tambahan? Ya, kaun yang am ditambahkan dengan tambahannya, iya kan? Ya, kalau bukan Zaid berbuat baik kepadaku, ya tentu ada dianya. Masa orang yang enggak ada berbuat baik, iya kan? Ini kan berarti mengandung makna yang umum juga makna tertentu, iya kan? Kalau bukan Zaid berbuat baik kepadaku, misalkan, la halaktu, ini saya binasa. Turidu laula ihsanu Zaidin ilayya la halaktu. Ya, ataupun la halakta. Engkau menginginkan bahwasanya dengan ucapan ini, kalau bukan kebaikan Zaid kepadaku, la halaktu, ini saya aku akan binasa. Nah, itu. Tapi kalau sekedar adanya saja, misalkan sudah dia selamat, ya dia mau dipukuli, tiba-tiba Zaid datang, asal datang aja. Enggak jadi orang tadi yang memukul, ya udah kaun am. Gitu kan. Fal halaku mumtani'un li ihsani Zaidin, maka kebinasaan ini tercegah. Ya, dengan sebab kebaikannya Zaid. Fal khabaru, maka kalau seperti ini. Ya. Khabarnya adalah kaun muqayyad. Kaun yang tertentu, keadaan yang tertentu. Muqayyad bil ihsan, dalam contoh ini ditentukan dengan ihsan. Ya, dikurung dengan ihsan. Fahuwa syai'un zaidan, ihsan adalah sesuatu tambahan. Ala wujudi zaid, dari adanya zaid, iya kan? Iya kan? Betul enggak? Nyambung enggak sih? Iya. Fa in dalat qarinatun ala hadzihi ka hadzal mithali, apabila ada indikasi yang menunjukkan sesuatu yang dibuang sebagaimana contoh ini dan contoh yang lain, laula ansaru Zaidin ma salima, kalau bukan karena adanya para penolong Zaid, niscaya Zaid tidak akan selamat. Ai laula ansaru Zaidin hamauhu ma salima, yakni di situ ada khabar yang Zaid ala madza al-wujud atau ala al-kaun al-am. Laula ansaru Zaidin hamauhu ma salima, seandainya bukan karena para penolong Zaid yang menolongnya, gitu. Izin hamauhu. Ya, sudah muqayyad. Ma salima, niscaya dia akan selamat. Kalau ada di sana apa? Qarinahnya yang menunjukkan bahwasannya sesuatu yang dibuang itu adalah kaunnya apa? Khas, yang itu zaid alal wujud, memiliki nama, makna tambahan dari sekedar keberadaannya, maka jaza hadfu, boleh dibuang. Boleh. Laula ansaru Zaidin ma salima. Di situ ada khabar yang sifatnya kaun yang apa? Khos. Kok boleh dibuang? Katanya enggak boleh. Boleh. Kenapa? Karena ada qarinah yang menunjukkan kepadanya. Kata apa itu? Hah? Ansoru, iya kan? Kalau bukan adanya para penolong Zaid yang menolongnya tentunya kan, yang membelanya, maka niscaya Zaid akan tidak akan selamat. Ya, contoh yang tadi juga, yang sebelumnya apa tadi? Laula. Enggak, kalimatnya tadi. Tadi hal Zaidun muhsinun ilaik, iya. Jawabannya laula Zaidun la halaktu. Di sini mana qarinahnya yang menunjukkan bahwasannya di situ khabarnya adalah kaunnya khas muqayyad? Tadi pertanyaan tadi, hal Zaidun muhsinun ilaika, apakah Zaid perbuat baik kepadamu? Laula Zaidun, maksudnya laula Zaidun apa? Iya. ahsana ilayya ataupun yang semisalnya. Iya kan? In faqadatil qarinah ta'ayyana dzikru, kalau tidak ada di sana indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dibuang itu adalah sesuatu ataupun kaun yang muqayyad, keberadaannya sifatnya tertentu, keadaan yang sifatnya tertentu, contohnya laula zaidun salamana masalima, seandainya Zaid tidak mau berdamai denganku, niscaya dia tidak akan, seandainya Zaid tidak mau berdamai dengan kami masalima, maka niscaya dia tidak akan selamat. Kalau dibuang, gimana kira-kira? Laula zaidun masalima. Hah? Apakah menunjukkan makna musalamah? Perdamaian? Enggak ada. Ya paling ditakdirkannya mawujud lagi, iya kan? Laula zaidun mawujud masalima. Ya ini juga enggak bisa, iya kan? Kalau bukan karena Zaid ada, tidak akan selamat. Ini juga rusak. Apa di sini? Orang menerka-nerka apa ya? Laula zaidun masalima. Iya. Bisa di situ qobalani atau salamana qobalana segala macam, iya kan, penakdiran. Maka karena di sini memungkinkan beragam penakdiran yang tertentu, maka harus ditunjukkan ataupun disebutkan apa yang dia maukan dari ucapannya. Laula zaidun salamana masalima, seandainya Zaid tidak mau berislah dengan kami damai, ini saya dia tidak akan selamat. Ya, ini sini wajib dibuang khobar, wajib disebutkan khobarnya salamana. Ya. Tidak boleh dibuang karena tidak ada qarinah. Wa nahwu, contoh yang lain. Iya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam laula qaumuki hadithu ahdin. Di sini contoh apa? Di sini contoh tidak bolehnya apa? Khabar dibuang. Karena tidak ada apa? Qarinah. Karena khabarnya apa? Muqayyad. Laula qaumuki hadithu ahdin bikufrin labanaitul ka'bata ala qawaid Ibrahim. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kaummu adalah hadithu ahdin, orang-orang yang baru masuk Islam, baru keluar dari kekufuran, ya seandainya kalau bukan kaummu hadithu ahdin bikufrin, masih dekat masanya dengan masa kekufuran, baru saja keluar dari masa kekufuran, labanaitul Ka'bah ala qawaid Ibrahim, akan saya bongkar Ka'bah kemudian saya bangun kembali di atas dasar-dasar yang pernah dibangun di atasnya oleh Nabi Ibrahim. Faqaumuka mubtada'un, maka faqaumuki mubtada'un, maka qaumuki adalah mubtada. Hadithu khabaruh. Wa innama lam yuhdzaf likaunihi muqayyada. Kenapa di sini tidak dibuang khabarnya padahal datang setelah laula? Likaunihi muqayyadan bil hadatsah. Karena di sini khabarnya bukan kaun yang am, tapi kaun yang muqayyad. Keadaan yang tertentu yang dibatasi dengan al-hadasah. Masa-masa baru masuk Islam. Qala al-Faqihi, dikatakan oleh al-Faqihi, wa zahiru anna al-ayah, ini belum dibaca ya? Biarin saya bacalah. Belum ada yang siap ya? Qala al-Faqihi, atau sudah dibaca? Sudah ya. Qala al-Faqihi, wa zahiru anna al-ayata allati masala biha al-mu'allif mimma al-khabaru fihi kaunun khasun wa anna taqdirahu lawla antum sadattumuna bidalili anahnu sadadnakum nabbah Ali ibn Hisham wa ghairuh. Dikatakan al-Faqihi, dan beliau pensyarah juga, pensyarah mutammimah lebih dahulu. Beliau pensyarah pertama dari kitab Al-Mutammimah. Kitabnya enggak begitu tebal. Qala al-Faqihi, dikatakan oleh al-Faqihi, yang tampak adalah bahwasanya ayat ini yang dicontohkan oleh al-muallif, apa itu ayatnya? Ada enggak di sini? Laula antum lakunna mu'minin. Kata al-Faqihi, yang tampak dari ayat ini yang dicontohkan oleh al-muallif, mimmal khabaru fihi kaunun khos, termasuk dari contoh yang khobarnya adalah kaun khos, bukan kaun yang am, sehingga takdirannya bukan mawujud. Kata beliau al-Faqihi rahimahullah, wa anna taqdirahu laula antum sadattumuna, dan bahwasanya takdirannya adalah khobar yang khusus, yaitu laula antum sadattumuna anil huda, ya kan? Laula antum sadattumuna lakunna mu'minin, seandainya bukan karena kalian menghalang-halangi kami dari petunjuk lakunna mu'minin, ini saya kami akan beriman. Itu katanya sadadtumuna. Tentunya nih adalah apa? Khabar yang merupakan kaun yang khas. Ya, zaidala makna al-wujud. Apa dalilnya? Yang menjelaskan bahwasanya khabarnya adalah kaun yang khas, dalilnya adalah ucapan sebelumnya ataupun ayat sebelumnya, ya kan? Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum. Setelahnya ya. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum. Ya. Apakah kami menghalangi kalian dari petunjuk setelah datang kepada kalian? Kata tokoh-tokoh mereka yang diikuti. Anahnu sadadnakum. Nabbaha 'alaihi Ibnu Hisyam wa ghairuhu. Ini diingatkan oleh Ibnu Hisyam dan selainnya. Demikian. Ini berarti masuknya kepada kaun yang apa? Khos. Di mana di situ yang membolehkannya adalah apa adanya? Qorinah, yaitu ayat yang setelahnya. Di sini ya sangat berfaedah untuk kita hafal Al-Qur'an sehingga akan banyak terbantu kita dengannya, karena beliau ataupun yang lainnya juga dari kalangan ahli nahu seringkali mencontohkan dengan ayat-ayat. Qultu lakin Ibnu Hisyam masalah fi qatri nada bil ayat al-mazkurah liwujubi hadzil khabari ba'da laula. Ya. Saya katakan hanya saja Ibnu Hisyam mencontohkan, ya, di dalam mencontohkan atau menyontohkan, yang benar menyontohkan atau mencontohkan, menyontohkan. Hanya saja Ibnu Hisyam menyontohkan di dalam qatru nada dengan ayat ini yang disebutkan oleh musannif, laula antum lakunna mu'minin, sebagai dalil atas wujubi hazil khobar ba'da laula, wajibnya membuang khobar setelah laula. Berarti otomatis kalau wajib, berarti apa yang ditakdirkan dari khobar? Kaun yang am, biasanya seperti itu, iya kan? Hanya saja Ibn Hisham menyontohkan di dalam qatru nada dengan ayat ini yang telah disebutkan, ya, menyebutkan untuk menunjukkan wajibnya membuang khobar setelah laula. Ya, berarti ini apa? Am, kaunnya am. Wa'tarabahu al-faqihi fi syarhih. Dan al-faqihi pun mengkritikinya di dalam syarahnya. Ya. Waqala, kemudian al-faqihi mengatakan al-awla at-tamthil bima yakunul khabaru fi kaunan mutlaqa. Yang lebih utama bagi Ibnu Hisyam adalah menyontohkan dengan contoh yang khabarnya adalah kaun yang mutlak. Sedangkan di sini kaunnya apa? Yang benar, yang rajih, muqayyad ataupun khos, ya kan? Ya, jadi yang lebih utama kata al-faqih beliau Ibnu Hisyam mencontohkan dengan contoh yang di situ khabarnya adalah apa? Kaun yang am. Adapun yang beliau bawakan adalah kaun yang apa? Khos ataupun muqayyad, itu katanya. Kata al-faqih. Wal i'tiradi mabniyun ala ma dhahaba ilaihi Ibnu Malik. Itu ya, apa loncat? Lanjut enggak? Wal i'tiradu mabniyun ala ma dhahaba ilaihi Ibnu Malik war-Rummani wasyalubin wa ghairuhum min at-tafsil bainama idza kana al-khabaru kaunan mutlaqa fa yajibu hadzuhu aw kaunan muqayyada fa yajibu dhikruhu illa 'inda qarinatin tadullu 'ala hadzihi fa yuhdhaf jawaza. Dan kritikan ini dari siapa? Al-Faqih kepada Ibnu Hisyam ini dibangun di atas pendapatnya Ibnu Malik, Ar-Rummani, Asy-Syalubin dan selainnya yang menyatakan wajibnya tafsil. Bainama idza kana al-khabaru kaunan mutlaqa, yakni apabila khabarnya adalah kaun yang mutlak, maka yajibu hadzfuh. Kalau antum ditanya, apakah khabar yang datang setelah laula itu wajib dibuang atau tidak? Jawabannya apa? Tafsil. Iya. Yaitu baik idza kana al-khabaru kaunan mutlaqan fa yajibu hadzfu, apabila khabarnya adalah kaun keadaan yang sifatnya mutlak, maka yajibu hadzfu, wajib untuk dibuang khabarnya. Ataupun kalau khabarnya kaunun muqayyad keadaan yang tertentu, fa yajibu dzikruh, maka wajib untuk khabar ini disebutkan, illa inda qarinatin tadullu ala hadzfihi, kecuali padanya ada qarinah, indikasi yang menunjukkan khobar yang muqayyad tersebut yang dibuang. Maka ketika itu, ketika ada qarinah, sifatnya apa? Jawazan. Boleh ditampakkan, boleh dibuang. Walladzi alaihi al-jumhuru. Sebagai apa al-jumhuru? Walladzi alaihi jumhuru irobnya apa? Mubtada muakhar. Annal khabara ba'da laula la yakunu illa kaunan mutlaqa fayajibu hadfuhu daiman wa yakunu taqdirul khabari indahum mawjudun aw kainun fa'ala hadha ma salakahu al musannif min taqdiri mawjudun la i'tiraba alayhi bal huwa jariyun ala jaryun ya bal huwa jaryun ala ma dhahaba ilayhi al jumhur dan ma'alaihi al jumhur pendapatnya jumhur menyatakan bahwasanya khobar setelah laula la yakunu illa kaunan mutlaqa ya tidaklah terjadi kecuali kaunnya mutlak maka ketika itu yaitu ketika khobarnya itu kaun mutlak yajibu hadfuhu daiman wajib untuk dibuang khobarnya selalu wa yakunu taqdirul khobari indahum maka jadilah penakdiran khobar yang dibuang di sisi mereka jumhur adalah kaunnya am yaitu mawjudun atau kainun fa'ala hadha ma salakahul musannif min taqdiri mawjudun atas dasar pendapatnya jumhur ini maka apa yang ditempuh oleh musannif dari pentakdiran mawjudun dalam contoh ayat tadi tanya semisalnya la'tiraba alaih tidak ada kritikan ini pendapat jumhur loh pokoknya kalau ada ya khabar yang dibuang mesti kaun yang am ini pendapatnya apa? Jumhur berarti ada kritikan enggak terhadap Ibn Hisham? Tidak ada juga. Fal huwa jaryun ala ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Bahkan beliau berjalan di atas mazhabnya jumhur. Cukup ya. Kita persiapan dulu untuk pelajaran atau sesi yang kedua. Sampai di sini dulu. Nanti di rolling ya. Pembacanya. Ya jelas sehari dua orang lah cukup. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum. Thank you.